بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un fa idza ijtama'a ma'al jaddi min kibalil abi ikhwatun wa akhawatun min al-abawayni aw min al-abi li anna al-ikhwah min al-um yasqutuna bihi. فَتَارَةً يَكُونُ مَعَهُمْ ذُو فَرْدٍ وَتَارَةً لَا يَكُونُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْدٍ فَلَهُ الْأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ ثُمَّ أَخِنْ وَإِنْ أَخَذَ الثُّلُثَ فَالْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masalah baru dan ini masalah terakhir yang akan kita bahas dalam bab waris. Setelahnya nanti kita akan bahas bab wasiyah, yaitu masalah kakek dan saudara gitu. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa dari banyaknya masalah waris, yang paling susah dalam masalah waris itu ya masalah kakek dan saudara ini. Karena keduanya tidak ada yang lebih unggul. Kemarin kita sudah singgung ya. Jadi ahli waris yang terhubung kepada pewaris dengan seseorang, maka penghubung itu seseorang itu akan menghalanginya. Ini mayit. Ini ayah. Jika ada saudara di atas ayah ada kakek nih. Jadi teman kakek sama saudara itu punya kedudukan yang sama. Mereka tidak langsung mengarah kepada mayit. Hubungan dia ke mayit tidak langsung, tapi mereka nyampe kepada mayit melalui ayah. Saudara ke mayit melalui ayah, kakek ke mayit juga melalui ayah begitu. Artinya kalau ayah mungkin menghapus atau menghilangkan saudara karena saudara ke mayit lewat ayah, maka ketika ayah ada saudara enggak dapat. Kakek itu ya enggak dapat kalau ada ayah karena dia ke mayit dihalangi oleh ayah. Nah, masalahnya bagaimana kalau ayahnya nggak ada, yang ada cuman saudara sama kakek, ini yang jadi masalah gitu. Kalau dibilang kakek seperti ayah menghalangi saudara itu juga nggak benar, dalam arti karena kakek tidak langsung mengarah kepada mayit, dia terhubung oleh ayah nih, ada satu orang di sini namanya ayah. Gitu. Jadi dua orang ini punya kedudukan yang sama. Sama-sama nyambung kepada mayit melalui ayah di sini. Makanya dalam pandangan Syafi'i, walaupun ada pandangan mazhab lain, pandangan mazhab Imam Syafi'i mengikuti pandangan Zaid bin Thabit bahwa kakek dan saudara itu mewarisi bersama. Jadi kakek tidak menghalangi saudara-saudari sebagaimana saudara-saudari pun tidak menghalangi kakek. Jadi karena mereka adalah orang dengan level yang sama, sama-sama mengarah kepada mayit melalui ayah, maka tidak ada yang lebih kuat. Maka kondisinya kalau nanti dia ini ada, mayit meninggalkan kakek dan juga saudara laki dua misalnya, saudari perempuan, dari perempuan tiga misalnya. Nah, ini mereka tetap dapat ini semuanya nih. Semuanya tetap tetap dapat gitu. Bagaimana pembagian kakek dan saudara? Dan ini tadi ya, bahwa materi paling sulit dalam waris itu masalah kakek dan saudara. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, agar untuk lebih apa namanya, lebih waspada. Jadi waris, judulnya waris kakek bersama saudara. Gitu. Waris kakek bersama saudara. Fa idza istama'a ma'al jaddi min kibadil abi, kalau berkumpul ma'al jaddi daripada kakek. Sebenarnya jad kakek itu enggak usah disebutin min kibalil abi, karena kakek yang ahli waris ya memang min kibalil abi, sedangkan kakek dari ibu itu bukan ahli waris. Itu namanya al jaddul fasil. Fa idza istama'a ma'al jaddi, kalau berkumpul bersama kakek min kibalil abi, dari kakek dari ayah, ikhwatun, yaitu saudara-saudara mayit, wa akhwatun, dan juga saudari-saudari mayit, minal abawaini, saudara-saudari sekandung, au minal abi, atau berkumpulnya bersama saudara-saudari seayah. Kalau saudari-saudari saudara-saudari si ibu, enggak. Karena saudara-saudari si ibu dihalangi oleh ayah. Saudara-saudari si ibu itu keberadaannya mahjub, terhalangi kalau ada kakek begitu. Li'anna al-ikhwa minal um yaskutuna bihi, karena saudara-saudari si ibu itu gugur, itu terhijab bihi dengan kakek. Jadi ini masalahnya kakek bersama saudara-saudari sekandung. Gitu. Ini yang jadi masalah. Tidak mungkin saudara-saudari si ibu, karena saudara-saudari si ibu dihalangi oleh kakek. Kan kemarin kita bahas waladul ummi, saudara-saudari si ibu dihalangi 4 orang. Pertama, anak laki-laki. Kedua, apa namanya, cucu laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek. Begitu. Wa fataratan yakunu ma'ahum dhu fardin. Maka kakek dan saudara tuh kadang berkumpul jadi ahli waris bersama fard yang lain. Gitu. Jadi bukan cuman ini, bukan cuman dia. Jadi kadang kakek dan saudara ini, kita contoh ini kakek, kemudian saudara, saudara, saudari gitu. Nah, biasanya berkumpul di dalam saudara-saudari ini ada sahibu fardin. Fataratan yakunu ma'ahum dhu fardin. Kadang ada ahli waris yang mendapatkan fard. Kayak siapa? Misalnya istri. Atau anak perempuan. Nah, gitu. Wa taratan la yakun, kadang-kadang juga enggak ada, yang ada cuma dia doang berdua gitu. Fa in lam yakun ma'hu sahibu fardin, kalau tidak ada orang lain selain mereka berdua. Berdua itu maksudnya pihak ya, kakek dan saudara, karena bisa jadi ini saudara-saudara jadi 5, maksudnya pihak ini. Kalau tidak ada sahibu fardin, tidak ada ahli waris data fard selain yang ada dalam jajaran ahli waris. Falahul akhadzu minal muqasamah, maka kakek, falahu, maka bagi kakek, al akhadzu, yang lebih menguntungkan, minal muqasamati, antara dua, antara muqasamah atau wasulusi jami'il mal. Begini. Jadi kalau kita bikin bagan begini, kakek, kakek, gimana ahli warisnya? Tidak ada tidak ada fard. Tidak ada, maksudnya tidak ada orang yang dapat fard. Ini ada. Ada fard. Kalau tidak ada fard, maka diambil yang ahadzu. Al-ahadzu itu artinya lebih menguntungkan antara dua. Baik itu muqasamah atau sulus, sepertiga, satu per tiga dari harta, dari ahli waris. Sulus jami ilmal. Nah gitu. Jadi kalau ada sahiba fardin, ntar nih, ntar belakangan. Nih, ini dulu nih. Kalau kakek sama saudara-saudari ngumpul bareng tanpa ada sahiba fardin yang lain. Nggak ada istri, nggak ada siapa, nggak ada ibu, nggak ada anak perempuan. Gitu. Adanya cuma dua dia dua pihak ini. Maka kalau seperti ini kakek mendapatkan al-ahav yang lebih menguntungkan bagi dia antara muqasamah atau sulus jami'il mal. Gitu. Muqasamah itu, jadi muqasamah itu dibagi bareng. Jadi kakek dengan saudara itu seperti sama. Misalnya gini, ini muqasamah nih. Ini muqasamah. Nah ini nih, summa in qasama, kemudian kalau make sistem muqasama, ntar kita lihat muqasama sama 1 per 3, mana yang lebih nguntungin kakek gitu. Jadi kakek itu ntar ikut masuk muqasama, atau entah dia sendiri dapat 1 per 3, yang lainnya sisa. Nanti kita lihat kondisinya. Cuman kalau mau make sistem muqasama, fa kana fusumma in qasama, kalau ada muqasama maksudnya kalau memang untuk kakek terjadi yang lebih menguntungkan adalah muqasama, kana ka akhin, maka kondisi kakek sama seperti saudara. Mayit meninggalkan kakek, saudara laki 1, saudara laki 2, saudara laki 3, ini ada, terus ada saudara saudari, saudari perempuan 1, saudari perempuan 2. Nah gitu. Ini kalau pakai muqasama begini, jadi kakek itu sama seperti saudara. Yang namanya saudara kalau ngumpul sama saudari kan lidzakari mithlu hadzil unzayain, berarti ini kakek dapat jatahnya 2, saudari 2-2. Jadi 1 2 3 4. 4 kali 2 8, 8 tambah 2 11, jadi ada 10 bagian. Ini kakek 2. 2 gitu. Kalau muqasama tetap, ntar kita lihat nih. Kapan itu muqasama, kapan sulus sepertiga. In qasama kana ka akhin. Kalau terjadi muqasama, maka kakek sama seperti saudara. Wa in akhadha thulus, tapi kalau kondisinya dia ngambil 1/3, karena ternyata 1/3 yang lebih menguntungkan begitu. Fal baqi, maka sisanya bainal ikhwati wal akhwati lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka kalau pembagiannya 1/3, ya kakek dapat 1/3, kakek dapat 1/3 gitu. Kemudian saudara-saudari dapat sisanya begitu. Berarti 2/3 nih sisanya. Begitu. Ntar kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Fal baqi bainal ikhwati wal akhwati lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka kalau dapat dia dapat 1/3, maka sisanya untuk saudara-saudari lidzakari mithlu hadzil unthayain, dengan pembagian anak laki lebih banyak 2 kali dibanding anak perempuan. Waqad tastawiya lahul muqasamah wa thulutsu jami'il mal. Tapi kadang-kadang muqasamah dengan thulutsul jam, thulus muqasamah, baik itu muqasamah atau 1/3, kadang sama nilainya. Maksudnya enggak ada yang lebih untung daripada yang lain. Dua-dua mau dibagi muqasamah, ya begitu. Mau dibagi maka dia dapat 1/3 dulu, ya juga sama. Jadi tidak ada yang lebih unggul. Jadi kondisinya muqasamah 3. Kondisinya muqasamah lebih baik. Ini untuk kakek nih ya. Ya tentu dalam kondisi dia ngumpul sama saudara-saudari. Pertama muqasamah lebih baik, lebih untung bagi kakek. Yang kedua 1/3 lebih untung bagi kakek. Atau yang ketiga kondisinya muqasamah atau 1/3 itu sama saja. Begitu. Waqad yakunu thulus khairan lahu, bisa jadi 1/3 lebih baik dari dia. Wadhabitu fi dzalik. Nah, ini penting nih, standar nih, kudu dihafalin nih. Ya kalau yang mau ini ya, yang mau serius. Maksudnya yang mau beneran paham masalah kakek saudara nih dihafalin wadhabitu dan standar, kaidah, patokan tentang mana yang lebih baik, apakah muqasamah atau sabtu pertiga atau justru sama-sama, yaitu dhabitnya annahu in kana ma'ahu aqallu min mislaihi. Aqallu min mislaihi. Kalau bersama dia ada saudara yang kurang dari dua semisalnya, gimana bahasanya tuh? In kana ma'ahu, kalau bersama kakek aqal lebih dikit dari, jadi kan gini, ini kakek nih. Kakek ini kan laki-laki. Nah, gitu. Laki nih. Maka dia itu sama dengan saudara laki-laki. Saudara laki. Gitu, ini kakek nih. Tapi kalau disamain dengan perempuan, butuh dua perempuan. Gitu, dua saudari. Jadi, jadi satu saudara laki itu namanya mislul jad. Misl. Dua saudari perempuan itu juga namanya misl. Jadi misl itu adalah orang yang selevel, orang yang sama dengan kakek. Kalau bersama kakek kurang dari dua orang yang sama, satu saudara laki-laki atau dua saudara perempuan, jadi kakek sama dua perempuan, dua saudari, atau kakek sama satu saudara laki-laki, kalau kurang dari dua gitu ya, min mislaihi fal muqasamatu khairun, maka pembagian bersama itu lebih baik bagi kakek. Kita contohin nih. Berarti kan kalau kurang dari dua orang yang sama seperti kakek, berarti kan satu. Kakek sama satu saudara laki. Ini kan? Maka kayak gini kakek jangan dapat sepertiga, enggak usah. Kalau sepertiga malah sisanya buat saudara laki 2/3. Ini lebih untung enggak? Kita mau nguntungin kakek nih. Kaidahnya kakek harus mendapatkan lebih untung dari antara muqasamah atau tsulutsulman. Maka ketika ada kakek dengan satu saudara laki-laki, yang lebih untung buat kakek mana? Muqasamah. Maka karena ini muqasamah, begitu ya, tinggal dibagi apa namanya? Dibagi dua. Satu per muqasamah, ya 1/2, 1/2. Kakek 1/2, saudara 1/2. Begitu. Atau ini muqasamah, iya benar. Muqasamah khairun. Muqasamah lebih baik. Ini muqasamah lebih baik. Atau dua saudari laki-laki. Dua saudara. Dua saudari perempuan. Dua saudari perempuan itu levelnya apa namanya? Satu. Jadi kalau dua saudari perempuan kan lidha karimis lahadzil unsain, maka pembagiannya ada empat nih. Ini ada empat. Kakek dapat dua, saudarinya masing-masing satu. Gitu, satu-satu. Itu. Jadi kalau bersama kakek ada kurang dari dua orang, atau kurang dari empat, kurang dari tiga orang perempuan, begitu, maka fal muqasamatu khair, maka pembagian bersama lebih baik bagi kakek. Wa in kana ma'ahu mislah, tapi kalau bersama kakek ada dua orang lebih, mislah, dua orang yang sama seperti kakek, begitu ya. Dua orang mislah itu berarti, nah di sinilah kita tulis ya tadi, mislun. Mislun itu artinya satu saudara laki atau dua saudari perempuan gitu. Kalau mislan dua itu berarti dua saudara laki atau empat saudari perempuan gitu. Jadi misal wa in kana ma'ahu mislahu, kalau bersama kakek ada dua orang lebih atau dua orang aja begitu, dua orang yang seperti dua saudara, istawat al-muqasamatu wa thuluthu jami'il mal, maka baik muqasamah atau thuluth itu sama saja. Kita contohin, ada kakek bersama dua saudara laki, saudara laki, saudara laki gitu ya. Nah, kalau bagi sepertiga nih, sepertiga kakek, sisanya kan dua per tiga, sisanya dua per tiga. Dua per tiga ya buat ini satu per tiga, satu per tiga jadinya. Nah kan gitu. Ini kalau dibagi sepertiga, per tiga dulu kemudian kan ini sisa. Nah, sisanya kan dua per tiga. Ini cuma ada dua, ya berarti masing-masing satu per tiga. Kalau dibagi muqasamah, langsung semuanya begitu dibagi nih muqasamah. Buat dia ya, jadi 1 per 3 ini karena ada 3 orang, jadi 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Jadi untuk kondisi yang kedua, kalau bersama kakek ada saudara laki 2 orang begitu, maka baik itu muqasamah bagi bareng atau 1 per 3 dulu buat kakek itu sama saja, tidak ada yang lebih baik gitu. Wa in kana aksar min mislaihi, tapi kalau bersama kakek lebih banyak dari dua orang gitu, jadi dua orang ke atas, tiga orang, empat, tiga orang saudara atau lima orang saudari, jadi banyak gitu, fatsulutsu khairun lahu, maka sepertiga lebih baik bagi kakek. Seperti contoh nih, contoh ini kakek, ini saudara, saudaranya tadi lebih dari dua tuh kan ya, saudara laki. Ini saudara laki, ini saudara laki nih, kita bagi. Kalau kita bagi muqasamah, muqasamah bareng begini 1 2 3 4. Berarti kan 4 nih. Masing-masing dapat 1/4. 1/4. Ah, 1/4. Tapi kalau kita bagi 1/3 dulu buat kakek, kakek 1/3. Sisanya buat saudara 3 orang nih, sisa gitu. Sisanya kan 2/3. 2/3 kalau 4 orang nih rada bingung, makanya ini 3 orang, 3 orang kali 3. Jadinya 3 kali 3 9 ya. Ah, 9. 9 bagi 3 3. Kakek dapat 3/9, sisanya ada 6. Masing-masing saudara 2/9 gitu. Jadi ini lebih untung nih kalau kondisinya kakek bersama lebih dari dua orang saudara atau lebih dari empat orang saudari gitu. Maka sepertiga lebih untung bagi kakek. Karena kalau muqasamah kakek dapatnya cuma 1/4 begitu. 1/4 kan dikit. Di sini dia dapat 1/3 lebih dulu. Nah, ini lebih. Jadi kakek itu kondisinya 3. Muqasamah lebih baik, sepertiga lebih baik, atau muqasamah atau sepertiga sama saja. Kalau bersama kakek kurang dari dua orang laki, gitu, maka muqasamah lebih baik bagi kakek. Tapi kalau bersama kakek dua orang, maka muqasamah dengan 1/3 sama saja. Tapi kalau bersama kakek lebih dari dua orang laki, dua orang saudara, maka 1/3 lebih baik bagi kakek. Ini kondisinya kalau tidak ada sahibul fard, nggak ada ahli waris yang dapat faridah yang gitu. Mudah-mudahan paham tuh. Ini jadi wasulu wa fahum salah satu ahwal, dan mereka dalam kondisi kagak ada sahibul fardin itu tiga kondisinya tuh. Al-halah al-ula, kondisi yang pertama, idza kana ma'ahu ukhtun, kalau dia bersama satu saudari itu seperti ini al-hala al-ula yang muqasamah lebih baik. Wa idza kana ma'a ukhtun, kalau bersama kakek cuma satu saudari perempuan, maka muqasamah lebih baik. Ini ya. Jadi muqasamah au ukhtan atau dua saudari perempuan. Au salas, kita contoh ini ya. Jadi kalau kakek bersama satu kakek bersama satu saudari, maka yang paling bagus kan muqasamah ini. Berarti gimana? Kakek dapat ini kan satu perempuan, kakek satu. Berarti ini tiga bagian nih. Tiga bagian kan. Jadi kakek dapat dua per tiga. Saudari perempuan satu per tiga. Karena kondisinya lidzakari mislu hadzil unsayaini. Karena kalau muqasamah kakek itu jatuhnya sama kayak saudara laki. Dapatnya dua kali bagian saudari perempuan. Gitu. Kalau kemudian yang kedua, ukhtan atau bersama dua saudari. Tambahinlah satu lagi saudari perempuan. Maka kan berarti ada satu, dua, tiga, ada empat. Berarti kakek dapat dua per empat. Saudari satu per empat, satu per empat. Gitu. Au salasu akhwat atau tiga. Saudarinya ada tiga, tiga saudari. Berarti kan lima nih. Ini saudari tiga, kakek jatuhnya dapat dua. Berarti ini 5, kakek dapat 2 per 5, saudari dapat 1 per 5, 1 per 5, 1 per 5, gitu. Wa'au akhun, atau kondisi yang keberapa? 1, 2, 3, 4, keempat, dia bersama saudara laki. Kalau dia bersama saudara laki satu orang saja, berarti tetap nih muqasamah. Intinya al-halah al-hula, kondisi pertama ini adalah muqasamah yang lebih baik. Begitu. Kakek bersama saudara laki gitu. Kakek dapat 1 per 2, saudara dapat 1 per 2. Kalau dibagi 1 per 3 malah rugi, maka muqasamah lebih baik. Au akhun au ukhtun, atau bersama saudari. Di sini ada saudari. Saudari perempuan satu orang. Berarti begini berapa nih? Ini 1, 2, 2. Jadi 5 nih. Nah, maka kakek dapat 2 per 5, saudari 2. Saudara dapat 2 per 5, saudari dapat 1 per 5. Begitu. Au fahiyya khamsu suwar. Berarti ada 5 kondisi itu. Dia bersama 1 saudari, 2 saudari, 3 saudari. Atau bersama 1 saudara, atau 1 saudara dan 1 saudari. Itu muqasamah yang lebih baik. Muqasamah lebih baik. Berarti muqasamah lebih baik nih. Kondisinya ada 5 gitu ya. Muqasamah lebih baik bersama BRS, bersama 1 saudari, bersama 2 saudari, bersama 3 saudari, bersama saudara 1 saudara, 1 saudara laki, dan bersama satu saudara, satu saudari. Ini kondisi muqasamah lebih baik. Al-halah as-salisah, al-halah as-sani, ini keadaan kedua di mana sama nih. Al-muqasamah atau thulutsu jami'il mal sama aja. Bi'ay yakuna ma'ahu akhwan. Bersama kakek ada dua saudara. Kakek dua saudara, saudara laki, saudara laki. Kalau kita bagi sepertiga kan sama, sepertiga sisanya dua per tiga. Ya jadi satu per tiga, satu per tiga. Kalau muqasamah langsung ya sama aja satu per tiga. Jadi satu per tiga dengan muqasamah sama saja kalau kondisinya dia bersama dua orang saudara laki. Au akhun au ukhtan. Itu. Atau bersama dua, satu saudara dan dua saudari. Saudara lakinya satu, saudari perempuannya dua. Karena saudari perempuan kan jatuhnya satu. Dua saudari kan jatuhnya satu saudara, sama kan nilainya. Ini satu, satu, saudara laki dua, dua kakek dua, dua tambah dua empat, empat tambah dua enam. Jadi enam. Gitu, enam nih kita bagi. Maka kakek dapat 2 per 6, saudara 2/6, saudari 1/6, 1/6, begitu. Ini mukosamah. Tapi kalau kita bagi 1/3 sama aja. Akhirnya kakek dapat segitu juga, 2/6. Kakek kita kasih 1/3 lebih dulu. Sisanya, sisanya 2/3 nih. Ya kan, 2/3 kan kondisinya laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ini ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini ya. 4, saudara laki 1. 4 kali 3, 12. 12 bagi 3, 4. Jadi kakek dapat 4 per 12. Sisanya nih, apa namanya, masing-masing dapat saudara 4 per 12, begitu. Ini saudari 2 per 12, 2 per 12, sama aja. Sama aja. Tadi kan kalau apa namanya, mukosama 2 per 6, 4 per 12, itu sama aja 2 per 6. Ya dia-dia juga itu. Jadi mukosama atau surusulmal, kondisi yang kedua ini sama saja. Yaitu kondisinya bersama dua saudara, atau satu saudara, dua saudari, atau empat saudari. Atau empat saudari. Gitu. Empat saudari. Empat saudari gimana? Kakek bersama empat saudari. Saudari perempuan. Gitu. Sama aja nih. Kalau kita bagi 1/3 dulu, 1/3. Sisanya tuh, ini sisa. Sisanya 2/3. Ya kan, ini ada 4, 1 2 3 4. 4 kali 3 12. 12 bagi 3 4. 4 per 12. Sisanya dapat 1. Saudari dapat 2 per 12. 2 per 12. Sama aja. Kalau kita langsung mukosamah, begitu langsung mukosamah, begitu langsung mukosamah, ya sama. 1, 2, 3, 4. 4 tambah kakek 2 jadi 6. Kakek dapat 2 per 6. Yang lain dapat 1 per 6. 1 per 6 kan sama. 2 per 6. Itu sama dengan 4 per 12. Ya dia-dia juga itu. Jadi ada 3 kondisi di mana mukosama atau sulusul mal itu sama. Yaitu bersama 2 saudara, atau bersama 1 saudara, 2 saudari, atau bersama 4 saudari. Di mana nih yang bareng? Di bawah sini kelihatan. Nah, di bawah sini kelihatan nih. Jadi mukosama sama dengan sulus. Sulusul mal. Kondisi kapan? Satu. Bersama dua. Dua saudara bersama satu saudara, dua saudari. Atau bersama empat saudari, gitu. Jadi mukosamah sama sulusulmal ini kondisi yang kedua. Nah, gitu. Kemudian kondisi yang ketiga, al-hala al-thalitha ayyakuna ma'ahu azyad min mislaihi, bersama kakek itu ada lebih dari dua orang yang semisal dengan kakek. Maksudnya lebih dari dua saudara atau lebih dari empat saudari. Kasala sati ikhwah wa nahwi, seperti contohnya tiga saudara. Ini kakek. Ada saudara tiga. Saudara laki nih, laki. Kalau mukosama, kakek cuma dapat 1/4. Kalau mukosama, itu kan dikit. Itu ya, nggak untung. Mendingan kasih aja 1/3 dulu. Kasih 1/3, sisanya ini buat saudara. Sisanya kan 2/3 ini kurang nih. Satu ini 4/12. Jadi kakek dapatnya nanti 4/12, yang lainnya dapat apa namanya 2/12 itu. Jadi itu lebih menguntungkan. Jadi kakek dapat 1/3. Jadi kondisi sulusul mal lebih baik ketika bersama satu. Bersama lebih bersama. Iya, bersama tiga aja dah tiga. Bersama tiga saudari lebih. Ha gitu. Bersama tiga saudara lebih. Atau bersama enam saudari dan lebih. Begitu. Kasala sati ikhwa wa nahwi. Seperti tiga saudari dan sejenisnya. Fahuna ya'khudhu sulus. Maka dalam hal ini kakek mengambil jatah 1/3. Li'annahu ahal. Karena itulah yang lebih menguntungkan. Li'annahu bil muqasamati. Karena kakek kalau dapat muqasamah yankusu anhu, itu malah berkurang jatahnya. Gitu. Ini kondisi kakek nih. Gini, mudah-mudahan teman-teman paham. Yang keselanjutnya, hadza in lam yakun ma'ahu sahibu fardin. Ini kalau kondisinya enggak ada sahibu fardin. Sahibu fardin itu siapa? Istri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisinya ada istri, ada ibu, ada cucu perempuan? Insya Allah di minggu depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat begitu ya, jadi pengalaman dan juga jadi ilmu baru buat teman-teman. Dan sepertinya setelah ini kita libur lebaran nih, karena atau mungkin kita akan ambil beberapa bagian dari bab wasiat insya Allah. Tapi yang pasti minggu yang akan datang Senin kita mulai ngaji tentang kakek bersama saudara kalau di dalamnya ada orang-orang yang dapat jatah fard, yaitu apa namanya anak istri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, dan juga siapa? Nenek ya, nenek dapat nih, nenek. Nenek atau tambah lagi nih, nenek, suami. Nenek dan suami. Ah nih, bareng 6 orang ini gimana? Insyaallah di hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, jika memang ada kata yang kurang berkenan. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.